إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما bacaan rawi dari Dibak akhir mahallul qiyam. Saya ingat, jangan lempar-lemparan di belakang gue. Siapa yang lempar-lempar tuh? Wong Islam apa wong patah-patahan? Berhenti yang melempar. Pada berdiri, pada duduk, yang berdiri pada duduk. Bismillah. Saya ingat kemarin itu masalah PBNU. Zaman dulu para kiai seneng nek nyebut PBNU. Ternyata PBNU itu adalah empat pilar kita. P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya itu NKRI, U-nya Undang-Undang Dasar 45. Itu yang kita pegang. Insya Allah ini empat pilar. Insya Allah selalu NU bersama pemerintah kita, ya. Karena empat pilar tadi, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati, Undang-Undang Dasar 45. Oke, itu PBNU, pintere ulama itu, nek gaya itu. Jadi kelihatannya tidak ketok, tapi mereka-mereka lah yang terus betul-betul mensupport Indonesia ini menjadi besar seperti ini. Para ulama-ulama kita, doakan para kiai, para ulama kita bisa meneruskan perjuangan ulama-ulama yang telah mendahului kita dengan niat untuk menjadikan NKRI ini harga mati. Insya Allah itu. Salatullahi malahatka wakil على أحمد خير من راكب النجايب على حديث سورة باسم الحبايب وهذا الشكر أعطى بركاته فلو أن نسعى ولو أن